Jokowi, Jokowi, Gubernur DKI. Jokowi, Jokowi, dari Solo asik. Jokowi, Jokowi, punya harga diri, bekerja sepenuh hati. Jokowi, Jokowi, tak pernah berhenti. Jokowi, Jokowi, benahi DKI. Jokowi, Jokowi, selalu menyikapi semuanya dengan hati. Karena Jokowi.